Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita masih dalam kitab Al-Usulu Thalathah dengan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Qala Asy-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab alaihi rahmatullah, wa furidat alaihi salawatul khamsu, وصلى في مكة ثلاث سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. Diwajibkan salat lima waktu dan beliau sallallahu alaihi wasallam salat di Mekah selama 3 tahun. Dan setelah itu beliau diperintahkan hijrah ke Madinah. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa kana yusalli ar-ruba'iyyah raka'atain hatta hajara ila al-Madinati. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat yang ruba'iyyah yang 4 rakaat dikerjakan 2 rakaat selama beliau di Mekah sampai beliau hijrah ke Madinah. Fa aqarrat salatus safar, maka telah ditetapkan salat safar itu 2 rakaat semuanya. Salat safar yang dianjurkan adalah 2 rakaat semuanya, kecuali yang witir seperti maghrib. Maghrib tetap 3 rakaat. Subuh 2 rakaat. Zuhur dan asar 2 rakaat dikosor ketika seorang sedang dalam kondisi safar. Maghrib tidak bisa dikosor menjadi 3 rakaat. Isya 2 rakaat. Ini dalam kondisi safar. Wazida fi salatil hadar, dan ditambah 2 rakaat lagi dalam salat muqim, yakni zuhur menjadi 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat. Yang 2 rakaat tetap berlaku, yakni ketika safar, kecuali yang witir, yaitu maghrib. Witir di sini maknanya yang ganjil. Ganjil maghrib, bilangannya ganjil, 3 rakaat, tidak bisa disingkat. Amara Allahu azza wa jal nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil hijrati ila al Madinah. Allahu azza wa jal memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Li'anna ahla Makkah mana'uhu an yuqima da'watahu, karena penduduk Mekah melarang beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan dakwah di sana. Wa fi syahri Rabi'il awal min al-'am ats-tsalits asyar min al-bi'tsati wasala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinati muhajiran min Makkah al-baladil awal lil wahyi wa ahabbil biladi ila Allahi wa rasulihi. Di bulan Rabi'ul Awal dari tahun 13, ya, tahun ke-13 dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah. Hijrah dari Mekah, negeri pertama yang diturunkan wahyu, negeri yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Hijrah untuk menyelamatkan agama, untuk hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kharaja min Makkah muhajiran bi idzni rabbih, beliau keluar dari Mekah hijrah dengan izin dari Rabb-nya. ba'da an qama bi Makkah 13 sanatan. Setelah beliau mukim di Mekah selama 13 tahun. Setelah 13 tahun berdakwah di sana dan tidak nampak tanda-tanda kebaikan dari tokoh-tokoh Quraisy, bahkan mereka melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan larangan yang keras, bahkan mereka mengancam ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala izinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke Madinah. Beliau sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di Mekah yuballighu risalata rabbih, menyampaikan risalah Rabb-nya, wa yad'u ilaihi, mengajak manusia kepada Rabb-nya, ala basiratin, di atas ilmu, falam yajid min aktsari quraish wa akabirihim siwa ar-rafdi li da'watihi wal i'radi anha. Beliau tidak mendapati dari sebagian besar orang-orang Quraisy dan pemimpin-pemimpin mereka, tokoh-tokoh mereka, melainkan penentangan terhadap dakwah beliau dan berpaling, tidak mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpaling dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal idza'is syadid, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar diganggu oleh mereka. Orang-orang yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam disakiti oleh mereka. Gangguan demi gangguan mereka lakukan, penentangan demi penentangan mereka lakukan. Dari menolak, berpaling, kemudian semakin mencekam keadaannya sampai menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyakiti orang-orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man amana bihi, dan orang yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam disakiti oleh mereka. Hatta alal amru bihim ila tanfidhi khittatil makr wal khida', sampai mereka berupaya untuk membuat makar dan tipu daya demi mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liqatlin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu ijtama'a kubara'uhum, tokoh-tokoh mereka berkumpul, fi darin nadwati, di suatu perkumpulan di tempat yang khusus. Wa tashawaru madza yaf'aluna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka bermusyawarah apa yang akan mereka lakukan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haina ra'au ashabahu yuhajiruna ila al-Madinah, ketika mereka melihat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Kok ini pada hijrah ke Madinah, pada pergi ke Madinah? Mereka mulai bermusyawarah, mereka mulai berkumpul, ingin menetapkan suatu keputusan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu la budda an yulhaqa bihim, dan ini orang yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus diikutkan bersama para sahabatnya. Wa yajidu an-nasrata wal 'auna min al-ansar alladhina bay'uuhu ala an yamna'uuhu mimma yamna'una minhu abna'ahum wa nisa'ahum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pertolongan, mendapatkan bantuan dari kaum Ansar, penduduk asli Madinah, yang mereka berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka melindungi anak-anak mereka, istri-istri mereka. Wa hina idzin takunu lahu ad-daulatu ala Quraisy, maka Mekah itu menjadi negeri bagi orang-orang Quraisy, ya. Dan Madinah adalah tempat hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Mekahlah mereka orang-orang Quraisy yang ingin berbuat makar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala aduwullahi Abu Jahlin, Abu Jahal musuh Allah subhanahu wa ta'ala, menyampaikan usulannya di dalam rapat tersebut, di dalam musyawarah tersebut. Ar-ra'yu anna khudha min kulli qabilatin fatan syabban jalidan. Pendapat saya, bagaimana kalau kita ambil dari setiap kabilah, setiap suku, pemuda, ya seorang pemuda yang kuat, pemuda yang gagah. Thumma nu'ti kulla wahidin saifan sariman. Kemudian masing-masing kita berikan pedang yang sangat tajam kepada pemuda-pemuda dari setiap suku-suku tersebut. Thumma ya'midu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayadribuhu darbata rajulin wahidin. Kemudian dengan serta-merta mereka menebas Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pedang tersebut langsung sekaligus sebagaimana tebasan satu orang. Fayaqtulu, maka dengan sebab itu mereka membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sudah meninggal. Meninggal Muhammad di tangan mereka, yakni dengan sebab apa yang mereka lakukan, yakni dengan sebab pembunuhan dari mereka. Muhammad meninggal, sudah. Kalau Muhammad meninggal, nastarihu minhu, kita istirahat dari orang ini. Kita tidak capek-capek mikir lagi. Kita tidak susah-susah lagi. Ya. Kalau dia sudah meninggal, kita istirahat. Kita enggak sibuk musyawarah seperti ini, melakukan ini, melakukan ini. Fayatafarraq damuhu, kalau mereka sudah menebas Muhammad sekaligus sebagaimana tebasan satu orang, tentu darahnya berpencar-pencar, ya, berpencar-pencar. Fil qabail, di masing-masing suku. Maka kalau seperti ini, fala yastati'u banu abdi manaf, yakni asyiratan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banu Abdu Manaf, yakni keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mampu, ya, an yuharibu qaumahum jami'an, untuk memerangi kaum mereka semua. Kenapa? Karena masing-masing kabilah ini yang membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka akan memerangi kaum semuanya? Fayarduna bidiyah, maka dengan sebab itu mereka rela untuk dibayarkan tebusan saja, bayar diat saja sudah. Fanu'tihim iyah, kalau seperti itu, ya, kalau mereka sudah rela diberikan diat, diberikan tebusan, ya kita berikan uang, mau berapa dia, atau tebusannya berupa hewan seperti unta, kita berikan, ya. Diat, ya, kita berikan diat. Mau berapa dia? Ya, sesuai dengan ketentuan kita berikan, ya. Sesuai dengan ketentuan yang telah mereka sepakati tentunya, ya. Sebagaimana yang terjadi pada masa itu. Masya Allah, ini luar biasa. Abu Jahal, ya, usulan yang sangat jahat. Nas'alullah salamata wal afiyah. Dari orang-orang yang membenci dakwah, berpaling dari dakwah, memerangi dakwah. Ya, inilah Abu Jahal. Aduwullah, musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Kejamnya luar biasa, zalimnya luar biasa. Nabi SAW ingin dia bunuh. Allahul musta'an. Fa'a'lamallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu nabinya sallallahu alaihi wasallam. Bima aradal musyrikuna, dengan apa yang diinginkan oleh orang-orang musyrik. Wa adzina lahu bil hijrah. Nabi Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah. Wa kana Abu Bakrin radhiyallahu anhu qad tajahhaza min qablu lil hijrati ila al madinati. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu jauh hari sebelum ini sudah siap-siap untuk hijrah ke Madinah. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, ala rislik, pelan-pelan, perlahan saja wahai Abu Bakar. Fa inni arju an yu'zana li, aku berharap Allah mengizinkan aku untuk hijrah. Fata'akhara Abu Bakrin radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar menunda keberangkatannya, li ashaban nabiy sallallahu alaihi wasallam, agar beliau radhiyallahu anhu bisa menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang itu keinginan Abu Bakar, ingin hijrah, ingin menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dia cintai, orang yang paling dia sayangi. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah radhiyallahu anha berkisah, fabainama nahnu fi baiti Abi Bakrin, ketika kami berada di rumah ayah, yakni di rumah Abu Bakar ayahnya Aisyah, fi nahri dhahirati fi muntasafil lail, di siang hari yang terik, idza bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala al bab muqtani'an, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di depan pintu. Faqala Abu Bakrin, maka Abu Bakar mengatakan, fida'an lahu abi wa ummi, wallahi ma ja'a bihi fi hadhihi sa'ati illa amrun. Tebusan untuknya ayah dan ibuku, memang biasa ini ucapan mereka orang-orang Arab. Demi Allah, tidaklah ada yang datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau datang di waktu ini melainkan tentu ada urusan yang besar. Kepada khala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui Abu Bakar. Wa qala li Abi Bakrin, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar, akhruju min indik, aku akan keluar ke Madinah dari sisimu, dari tempat engkau. Faqala, maka Abu Bakar berkata, innamahum ahluk bi abi anta wa ummi, mereka adalah keluargamu, bi abi anta wa ummi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad adzinali, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengizinkan aku fil khuruj, untuk keluar dari Mekah menuju Madinah, muhajiran, berhijrah. Faqala Abi Bakrin, as-suhbata ya Rasulullah, berkata Abu Bakar, wahai Rasulullah, tolong izinkan aku untuk bisa menemuimu. Afwan, tolong izinkan aku untuk bisa menemanimu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sangat tinggi keinginannya untuk selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat besar cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, tolong izinkan aku agar bisa menemanimu. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang sangat singkat, na'am, iya, boleh. Faqala, maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, fakhud ihda rahilati hataini, wahai Rasulullah, bawalah salah satu dari kendaraanku ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bithaman. Thumma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin. Kemudian Rasulullah SAW dan Abu Bakar mulai keluar dari rumahnya, diiringi, diikuti. Faqama fi ghar Jabal Thur, mereka tinggal di gua yang dikenal dengan Bukit Thur selama thalatha layalin, tiga malam. Masya Allah, tiga malam di gua. Yabitu indahuma Abdullah ibnu Abi Bakr, anak Abu Bakar As-Siddiq ikut menemani mereka berdua, yaitu Abdullah bin Abu Bakar. Wa kana ghulaman syabban dzakiyan wa'iyan. Abdullah ini seorang pemuda yang cerdas, yang pandai menjaga rahasia. Fayantaliku fi akhiril lail ila Makkah. Di akhir malam, ya, ketika manusia sudah kebanyakan terlelap, ya, dia pergi menuju Mekah. Fayusbihu min Quraisy, maka dia di pagi harinya bersama orang-orang Quraisy. Fala yasma' bi khabarin haula Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibihi illa wa'ah. Maka tidaklah dia mendengar kabar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya kecuali dia menyimpannya, menjaganya, hatta ya'tiya bihi ilaihima, sampai dia mendatangi Abu Bakar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di gua tersebut. Hina yakhtalitul dhulam, ketika kegelapan mulai tercampur, ya. Jadi ini si pembawa kabar. Kalau ada kabar dari Quraisy tentang Nabi dan Abu Bakar, tentang para sahabat, dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'alat Quraisy tatlubun Nabiy sallallahu alaihi wasallam min kulli wajhin. Orang-orang Quraisy mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segala sisi. Wa tas'a bi kulli wasilatin, mereka menempuh segala macam cara, berbagai macam cara, liyudrikun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, agar bisa mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta ja'alu liman ya'tiya bihima aw bi ahadihima diyatahu mi'atan minal ibil. Sampai mereka mengumumkan, barang siapa yang bisa mendatangkan Muhammad dan Abu Bakar atau salah satu dari mereka berdua, dia akan mendapatkan hadiah, ya, tebusannya adalah 100 ekor unta. Masya Allah, bukan satu unta, dua unta, 100 ekor, ya. Unta itu lebih tinggi harganya dari sapi, ya. Masya Allah, 100 ekor, tidak tanggung-tanggung mereka persiapkan untuk mendapatkan Muhammad, untuk bisa mendapatkan Abu Bakar atau mereka berdua. Walakinillahu kana ma'ahuma yahfaluhuma bi'inayatihi wa yar'ahuma bi'riayatihi. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala bersama mereka berdua. Allah menjaga mereka berdua. Allah memperhatikan mereka berdua. Ingat, ya, Allah tidak tidur. Walaupun mereka berupaya ingin menghancurkan Nabi, ingin menghancurkan Abu Bakar As-Siddiq, membuat berbagai macam cara, membuat berbagai macam makar, ingat, Allah tidak tidur. La ta'khuluhu sinatu wa la naum. Di dalam ayat kursi, surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, la ta'khuluhu sinatu wa la naum. Allah tidak tidur. Ya, Allah tidak ngantuk, tidak tidur. Allah menjaga mereka berdua. Allah memperhatikan mereka berdua. Hatta inna Quraisyan la yakifuna ala babil ghar. Mereka terus mencari Muhammad dan Abu Bakar, kemana ini orang dua ini. Terus, ya, mereka kerahkan pemuda-pemuda dan yang lainnya dicari sampai mereka memasuki gua Thur di tempat Abu Bakar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana. Masuk mereka ke gua Thur. Berdiri mereka di depan pintu gua. Fala yarawnahuma, mereka tidak melihat Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Faqala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu, qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu fil ghar, ketika itu kami di dalam gua, law anna ahadahum nadhara ila qadamaihi, kalaulah salah satu dari mereka melihat ke bawah, melihat ke kaki mereka, la absarna, tentu la absarna, mereka akan melihat kita, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menenangkan Abu Bakar As-Siddiq. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ikut cemas. Beliau sallallahu alaihi wasallam menenangkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Inilah pemimpin yang baik, bersifat sifatnya menenangkan. Menenangkan ya. Inilah pemimpin yang bijaksana. Menenangkan. Nabi SAW menenangkan Abu Bakar. La tahzan, jangan engkau khawatir, jangan engkau sedih wahai Abu Bakar. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Ma dhannuka ya Abu Bakrin, apa pendapatmu wahai Abu Bakar? Bisnain, dengan dua orang. Allahu thalithuhuma, Allah menjadi yang ketiga dari mereka. Kisah ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Fadha'il Sahabah, bab manaqibil muhajirin wa fadlihim. Dikeluarkan juga oleh Al-Imam Muslim dalam kitab Fadha'il Sahabah, bab Fadha'il Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hatta idza sakana talab anhuma qalilan, sampai ketika sudah keadaan sudah mulai tenang sedikit, kharaja minal ghar, akhirnya mereka berdua keluar dari gua itu. Ba'da thalathi layalin, setelah 3 hari di situ. Muttajihina ilal Madinah, pergi menuju Madinah. Ala tariqis sahil, jalannya lewat pantai. Ya, lewat pantai jalannya. Selesai beliau sallallahu alaihi wasallam dari Mekah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan menuju Madinah, sekarang melewati pantai. Apa penjelasan berikutnya, apa kisah berikutnya, ya nantikan di pertemuan berikutnya insyaallah. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.